Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-afuwul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin syafi'ina yauman nusyur wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayami wat tuhur. Amma ba'd, sa'adat al afadil ulama'an al-kurama wa masyayikhun al-a'izza wa bimuqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Suhel Ridwan ingkang sanget kula taklimi, kula suwuni pangestu saha barokah donga kesaenanipun para kiai sanes, para asatid, para sesepuh bini sepuh ingkang winantu ing pahormatan Bapak Camat Sidayu beserta seluruh unsur pemerintahan dan jajaran Muspika Kecamatan Sidayu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh masyarakat ingkang minulya, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Dalam rangka haulipun Mbah Nyai Ayu leres napa ingkang dipun dawuhaken dening para alim, kiai niku paling susah nek digengken pidato soal haul, digengken pidato soal wong mati, sebab dereng gadah pengalaman mati. Wonten kiai pidato bab khitan, kiai wis tau sunat, wis pengalaman nglakoni khitan. Pidato bab haji, kiai nggih pun nate nglakoni haji, wis pengalaman. Wonten kiai pidato bab didik anak, kiai niku sampun pengalaman didik anak, pengalaman didik santri, wis biasa. Ana kiai pidato bab nikah, kiai ya wis pengalaman nikah, malah kadang-kadang bolak-balik. Pengalaman seru. Dari wong Gresik pengalaman seru. Ana kiai pidato bab wong hamil, walimatul hamil, bab tingkepan. Nah wong bojone kiai iki rata-rata ya metang, meteng ngono. Pengalaman wisan. Yo aja disalahne wong hiburane nggih namung bojo niku. Sampe nonton orkes yo dilokno wong. Mulane rata-rata bojone yo metengan wong hiburane namung niku. Pun pengalaman pidato bab haji kiai pun pengalaman haji. Pidato bab nikah yo wis pengalaman, bab khitan wis pengalaman, bab didik anak pun pengalaman. Ning pidato bab wong mati kiai dereng nate mati. Susahe kiai ken pidato sing dereng nate ngelampahi. Susah. Langkung-langkung sing dihadepi wonge pinter-pinter, kaya wong asem manis mriki. Kan pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Iki umpama koke ana kiai ngaji nerangno mati ku ngene, nek matine apik ngene, nek matine elek ngene, esuk no alam kubur ngene, no mahsyar ngene, no akhirat ngene ngene. Wong asem manis komentar, koyok tau wae. Mila enjang niki kula namung badhe ngajak panjenengan di samping tabarukan dateng engkang dipun hauli, monggo kita ngalap pituah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Wis pokoke judule pitu-pitu. Kok pitu ye? Lho nggih, pitu niku angka keramat. Hitungan yang sakral, keramat baik dalam agama maupun kanggene tiyang Jawi. Pitu istimewa. Cobi, Gusti Allah damel langit niku sap pinten? Pitu. Saman ya wis tau ngitung, teman. Oh ya dereng. Nah, tapi Qur'ane jelas sab'a samawat. Demikian pula langit ke hati manusia niku nggih lapis pitu. Inna libani adama sadron nomor 1. Yang kedua fihi qalbun. 3 fihi fuadun. 4 fihi lubbun. 5 fihi thaqafun. 6 fihi sirrun. 7 fihi ana. 7. Mula jumlahe dina niku nggih 7. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Pedoman kita Al-Qur'an niku nek dirangkum kumpule ten suratul Fatihah. Subhanallah, suratul Fatihah niku jumlah ayate pinten? 7. Niki aja diarani ketepaan, wong ketepaan kok balak-balik. Pokoke ibadah niku salat, intine salat sujud. Lah sujud yo gawe balung akehe 7. Umirtu bis sujudi ala sab'ati a'zam. Kanjeng Nabi sak umate diperintah sujud nganggo balung 7. Batuk 1, pepek tangan 2, 3, dengkul 2, 5, ngisor sikil 2. 7. Luar biasa. Menungso niki ngalami pindah alam ya ping 7. Nomor 1 alam azali. Nomor 2 alam roh. Nomor 3 alam rahim, alam kandungan. Nomor 2 alam donya kados sak mangken menika. Mangke nomor 3 alam barzakh, alam kubur. Nomor 6 alam mahsyar, nomor 7 alam akhirat. Wis pokoke 7 ku istimewa. Wong Jawa nggae ungkapan napa-apa ki tembunge ya 7. Iki ana pakaian, ana klambi kok kotor, rusuh pirang-pirang dina ora diumbah. Ngono ku nek ngucapno iki klambi pitung rendeng ora diumbah. Ana wong gewetun ngono ku getune ya 7 tahun. Ana wong kok mangkel gewething ngono ku gethinge pirang turunan? 7 turunan. Ana lading kok lewandhep iku landhepe pirang penyukur? 7 penyukur. Saman ganti landhepe 18 penyukur. Elek kok. Ora adune. Luar biasa 7 niku. Mulai ibu-ibu aja rame-rame, king kowe ana kaitane karo sampean. Tiang sepuh sien nek mari poso Ramadan terus riyoyo niku suguhane sing ditokno ya macem 7. Ora mek sitok ngene iki. Iki ana maneh teko 3. Sek kurang 3. Nuwun sewu. Kula wangsuli tiang sepuh biyen mari poso Ramadan terus riyoyo niku suguhan sing ditokno ya macem 7. Iki siji loro telu papat. Sing siji banyu putih 3 mekane. Lho 7 iku karepe kanggo anak putu ben iso dadi pituwah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Ngono. Nek telu kan yo telungane timbang gak ono. Makanya lek ana wong ngitung-ngitung niku sampean aja kesusu ngarani iku klenek lah, iku syirik, iku bid'ah. Engko dhisik tak genahno. Aja titik-titik syirik, titik-titik bid'ah. Agama ini penuh dengan perhitungan kok. Wong nek ora duwe itung bakal bingung. Ora duwe pitung uripe buntung. Cuma mangke nek kakehan itung yo malah bingung. Rabi ketemu selawe gak oleh. Tapi nek ketemu 25 oleh. Ini kan yo bingungno wong lho. Nek selawe ra oleh, nek 25 oleh. Kadang kebacut wong Jawa. Rabi mlaku ngulon ra oleh, padahal bakal bojo main ndek kulon. Akhirnya disiasati jebol pawon ben mlaku ngetan. Niku jenenge kakehan itung. Agama penuh dengan perhitungan, ngapunten. Andaikan agama niki mboten ngangge hitungan, benjing ten akhirat ora ana yaumul hisab. Yaumul hisab kuwi dina hitung-hitungan amal. Sing apik ketemu pira, sing elek ketemu pira, susuk pira. Hitung-hitungan. Wong ibadah ku nek nganggo ora nganggo hitungan ya ora sah. Salat ana hitungane, dhuhur ya kudu petang rakaat. Tidak sesuai dengan hitungan mboten sah. Pas tepak males entuk telu, telu wae tambahi meneh. Utawa tepak semangat-semangate sisan mumpung semangat dikira 12 rakaat. Zakat ana hitungane apa-apa ana hitungane, makane aja kesusu ngarani klenik sampean. Tak genahno. Lah wong suguhan pitung macem niku nggih ana arane, ana maknane, ana filosofine. Napa mawon suguhan pitung macem lek cara tiyang seposian kanggo nuturi anak putu. Nomor 1 kupat, 2 lepet, nomor 3 lontong, 4 duduhe santen, 5 lemper, 6 ngombene kolek, nomor 7 apem. Iki kabeh ana maknane, 1 kupat iku tegese kongkon ngaku lepat. Dadi wong iku aja rumangsa bener dhewe, kabeh disalahno. Alirane beda salah, neraka. Masjide siji kliru, neraka. Kelompoke beda salah, neraka. Kabeh neraka, neraka. Sing bener alirane dekne tok, sing swarga alirane dekne tok. Modele kaya dadi kontraktor swarga. Ya swargane kakekne kate dikontrak. Aliran sing anyar-anyar iki udah meketek-meketek. Kabeh-kabeh disalahke. Nuwun sewu, mboten pareng. Kupat ngaku lepat. Wong hidangane Gusti Allah ku macem-macem. Suguhane Allah niku sakake-akee. Mengko nek ra doyan suguhan rupa tahlilan, yasinan, manaqiban, istighosah, ya aja ngelokno sing doyan. Wong sampean ora doyan kok madani. Kene doyan ya aja dilokno. Padha kale ning meja kene ana hidangan sate kambing. Nek kene doyan aja diwadani wong kene doyan. Awakmu ora doyan wong pancen awakmu di penyakit darah tinggi kok. Sampai mangan sate kambing geblak awakmu. Kupat ngaku lepat. Pun sing nomor 2 lepet niku tegese eleke disilep sing rapet. Mas-mas, samanku nek duwe elek gak usah ngomong wong, meneng ae tapi langsung tobat ten gene Gusti Allah. Aja kok malah bangga kandakno kancane. Aku membungi oleh barang sip. Isek SMA wareke ting-ting. Umari elek malah kondo-kondo wong. Ngapunten. Lepet disilep sing rapet. Ibu-ibu nggih ngoten, yen wonten kanca elek, ana tangga elek, aja disebarno, aja diler. Wis lepet disilep sing rapet. Mula ibu-ibu ngapunten leke tepak dijak rasan-rasan karo tanggane. Yu, sampean gak ngerti ta yu wong sebelah iku ngene-ngene. Le sepurane lepet. Aja malah dibumboni. Yo ancene wong iku dasare ngene. Malah dibumboni. Bu. Monggo wong iku nek wis kadung grombol-grombol wong 3, wong 5, wong 7 kaitane cerita api-api. Suwe-suwe yo ngra. Nggih napa nggih? Kate gak ngrasani angel. Monggo ngrasani ku dosane gedhe. Jarine Al-Qur'an koyok mangan batangi wong sing dirasani. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh niku. Lah nek wis kumpul wong 5 7 10 ku kate gak ngrasani ewo. Lah nek khusus dulurku asem manis, zamanku ben ora oleh dosane ngrasani. Nek tepak grombol-grombol niku salah siji kudu ana sing ngomong, Bu. Ibu-ibu sekalian, saya selaku ketua jamaah Rasan-Rasan, marilah acara Rasan-Rasan ini kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Rasan-Rasan kita nanti mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kira-kira sido ngrasani napa mboten? Selamat gak sido ngrasani. Ngono. Makanya mulai kok mulai meneh kapan ono tonggo sing grombol-grombol kok sampean lewat. Yo sampean brok kok kaduan. Ibu-ibu Al-Fatihah. Insyaallah kono selamat gak sido ngrasani. Paling-paling sampean yo dilokno sampel. Ya Allah. Lepet disilep sing ra kados Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku prinsipe nggih lepet. Saking mau buka eleke wong, Kanjeng Nabi niku mboten nate ngrasani wong, malah nutupi eleke wong. Siyen wonten sahabat nglampahi zina. Nangis gewetun. Apa ngene kok tak lakoni wong. Trimo sak seran, ser. Lapo kan niku mek sak seran tok. Ya ampun nek wong kene kuat 20 menit ser. Semabot kon. Gewetun nangis. Lapo wong trimo ngono ae kok tak lakoni yo yo. Nangis Mas. Mari zina. Tapi nek pas zina ya ora nangis wong kenaan tok. Marine gewetun nangis. Ya Allah, lapo ngono tak lakoni. Gewetun kepengin tobat. Manggih Kanjeng Nabi kondur salat jamaah dicegat Kanjeng Nabi kula mantun nglampahi zina Kanjeng Nabi terus pundi ngeten niki tinggal nyengkreh karo Kanjeng Nabi ah lapoh ngipi kon gawe temen nang tobat tinggal ngalih lapo kok ditinggal ngalih karo Kanjeng Nabi lho engko lek dijanaki berarti Kanjeng Nabi padha karo buka epe wong buka eleke wong mboten kersa tinggal ngalih iki sik gak trima wong e meneh Kanjeng Nabi dipethuki melih saestu Kanjeng Nabi kula niki mantun zina terus pundi Kanjeng Nabi hah wong ngambung tok seneng tobat nang tobat nang tobat tinggal ngalih sik gak trima sampai hari ketiga methuk Kanjeng Nabi melih demi Allah Kanjeng Nabi kula niki mantun nglampahi zina terus pundi ngaten niki Kanjeng Nabi hah turu jejer tok nang tobat tinggal ngalih moh buka eleke wong saiki aku takon bapak-bapak mas-mas sampean misale duwe kanca mari zina terus kondo sampean ngono ku sampean tinggal nyengkreh tok sampean dedes ya takon taripe bareng nek sampean ya Allah lepet disilep sing ra bet nomor 3 apa kok dikongkon lepet supaya lontong olone dadi kotong aja nganti ninggal elek aja nganti nyimpen elek terutama ning ati mula terus nomor 4 duduwe santen kuwi tegese sing salah nyuwun ngapun ten santen nomor 5 lemper nek dilem atine aja meper aja bendol ndasmu lho nomor 6 ngombene kolek kolek niku isine gedang bolet pohong apa maneng nongko kacang ijo iku kabeh bolo pendem ngerti oleh awakmu kabeh ku katene dipendem mula saurunge dipendem buri disuguhi apem apem ku asline bahasa Arab afun maknane pangapura berhubung ilat Jawa katene ngumune afun sing fasih repot ya spek gampange apem ngunae kon sepura-sepuroan njaluk sepura ning Allah njaluk sepura ning padha menungsae iku ana maknane kabeh cuma nerangno ngene iki angel nek gak kiai sing rondok larang ngono ora iso niku angel soalnya ngeten iki mboten enten kitabe ilmu tak atik matuk lho niku sedaya masyaallah tiyang sepuh sien pangapunten termasuk Nyai Ayu termasuk Al-Maghfurlah Kanjeng Sepuh niku nek mulangi wong langsung praktek mboten kakean ngomong pakai isyarah pakai sanepan kados niki tiyang sien wong Jawa kuno biyen nek ana jenazah kate dibudalno ndek kuburan wis dipekul berangkat ndek kuburan iku mburi ana sing ngetutne terus nyepyuri beras piur piur piur diajar-ajar turu tembong. Iki aja kesusu diarani mubadir. Nang pirang kintal berase mubadir. Paling yo sak kilo rong kilo, mari ngono yo dipangan ayam. Niat makan ayam kan ya ora apa-apa. Tuntunan wong biyen iki sik wangel diwulangi ngaji sing bener. Dituntun lewat ngono iku, beras, awakmu lek kepengin iso miber, atimu kudu sing waras. Kepengin miber dukur luhur derajatmu, atine kudu waras. Iku wae beras dicet kuning, saka bahasa Arab qanaah, nrimo ing pandum. Ngono ku. Nek jero beras ku dikeki dhuwit 50, 20, 100, paling akeh 500 duit di sepiurno turut embong. Duitnya diarani duit receh. Receh itu tegese ya digeret, ya diceh-ceh. Lek oleh rezeki ojo digembol dhewe, ojo dipangan dhewe, digeret diceh-ceh. Lah iko pondok pesantren, lah iko TP kini anak putumu kok ya apa? Lah iko fakir miskin, lah iko yatim piatu. Receh digeret diceh-ceh. Mulus sing diajar-ajar duitnya receh. Lapo kok gak duit 50.000 apa 100.000 apa dosa? Aja mbahas dosane dhisik. Lah kok umpama sing diajar-ajarno duit 100.000, mayite jengkelangan ras itu tekan kuburan. Lah sing mekul ketok duit 100.000, apane gak dijeretno mayite? Iki lek gak melu ngeroyok keri umet iki yo. Nyambut gawe rong dina durung karuan oleh 100.000 kok. Liku ana filosofine kabeh. Ngantek tekan kuburan mangke dikei bantal, bantale sangka lemah, wong Jawa ngarani gelu. Niku maknane wong iku lek wis mati kabeh amale tugel kejaba mung kari telu. Lho mundut saking dawuh Kanjeng Nabi, idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Menungso ku nek wis mati kabeh amale tugel kejaba mung kari telu. Siji sedaqatin jariyatin, loro aw ilmin yuntafa'u bih, telu awwalatin sholihin yad'ula. Ngono ku, mula diarani gelu. Narek nom-nom saiki do ndelodok-ndelodok pencilakan. Gelu ku jenenge dileh, kek. Wong dekne bagian nampane nduk ngisor gelune durung didunke. Brok-brok, palik keke dono palik. Dituturi karo sing sepuh le iki ngono arane gelu le. Kaya apa palik? Ge ganjili mayite ben ora guling tok. Ya ya ya kek ngene palik wis suwen. Wis jan gregetne kok arek saiki. Niku sedaya filosofi, falsafah. Mila Nyai Ayu, Kanjeng Sepuh, lan poro kiai-kiai salafus sholih termasuk poro wali sien sukses anggenipun bina masyarakat nyebaraken syariah islamiyah. Niku mboten namung mengandalkan kecerdasan otaknya saja, bukan hanya dengan kecerdasan otak, tapi minimal punya tiga hal pun kula ringkes-ringkes mawon. Yang pertama emotional question. Understand? Napa Bu emotional question ni? Ote-ote kula ote-ote. Ngapunten, ngeten, pendekatan persuasif. Nun sewu. Wali Songo niku sedaya apal Quran. Bahkan Sunan Bonang niku apal kitab Shahih Ibnu Hibban. Apal. Tapi nek nasihati tiang, nuturi wong, nalika semanten, mboten nobral dalil. Ora kok titik-titik, ola taene. Kile silebele wisile. Kile misnif mboten. Oh nasihat, padahal hafal Quran. Tapi nek nasihati tiang, trimo nganggo gending gerih, gundul-gundul, pacul, cublek-cublek. So wong seluku-seluku lho sampai saiki wong sik do hafal. Andai kan biyen kok dikeki keletane ilang wisan. Lah metode ini saya tiru, aku ngaji moh kakean dalil di samping aku ya ora iso. Lah wong saiki wis pinter-pinter lapo dikeki dalil ngro pinter dalil ra leh dalan. Wong saiki akeh sing model suwal bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem. Aku cukup nganggo metode kul huwaile sawen. Nasional viruse kabeh do mancep ning atine, ngantek cah mendem-mendem isake HP-ne isine pengajian. Kok umpama aku ngetokno geletele. Gak ono arek mendem gelem nyetel pengajian. Begitu tak kei kul huwaile. Mancep ning atine wong-wong. Cobi Lapo wali biyen kok trimo nganggo gending-gending ngoten niku? Nun sewu, soale sing diadepi wong Jawa. Lah wong Jawa iku angel kongkon muni Arab. Ilate iku lu repot. Zalim diwaca lalim. Ridho ya lilo. Fardu ya dadi perlu. Ramadan ya dadi ramelan. Duhur ya luhur. Wong biyen kok Syu'eb diwaca Sungeb. Hasbullah dadi Kasbullah. Abdul Razak ya Dul Raja. Ana wong dikei wiridan Asmaul Husna, kon maca ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Wong ilate kaku ra iso, ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Mangkane alasen tek. Mengke nek wiridan ya kayuku ya kayumu. Wong saiki nyolong kayu ku ya ora ijen modele jamaah. Apa-apa kan jamaah, tahlilan jamaah, istighosah jamaah, manakipan jamaah, yasinan jamaah, salat jamaah, korupsi jamaah, nyolong kayu jamaah. Ini niate yo nawa itu nyolong kayu makmuman lillahi taala. Tiyang sien mari wahing ehing karepe alhamdulillahi rabbil alamin, mergo gak iso ehing andulamin. Wong biyen diulangi niate salat subuh kon fasih ya ora iso usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati mboten saged sholli fardhu subhi roke ngateni mustaqbilal nomor rakaataini iso dadi roke ngateni. Lho ku ra mung biyen lho pancen ilate ngono ku kok. Lho ku ra mung sien ngantek sak niki wong Jawa ku ilate kaku kon muni Arab wangel. Cobi yang ngawen mriki asem manis kan ngucap bulan-bulan Arab sing fasih kok repot. Syawal. Sing fasih lho nggih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal. Wangel yes enakan. Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Lho kapan ana pengajian merengeti dina kelahirane Kanjeng Nabi? Ayo kapan gawe mulutan. Cara mriki ah mulutan kok. Mulutan. Nah, padahal mulutan iki yo saka tembung mulut. Nah, mulut iku babun minal cangkemi wal co. Rajabiyah repot, rejepan. Zuhur, asur, maghrib, isya, subuh, angel. Wis pek gampange luhur, ngasar, maghrib, ngisa. Tiang sien. Marah para wali bijaksana, soale karakter ilate wong Jawa model ngono ku, nek nuturi ku jane Arab, tapi dijawakno ben gampang difaham. Ngono. Kapan ana lapangan nombo, iku diarani alun-alun. Alun-alun ki asline bahasa Arab, al-laun, al-laun. Lho sampean diomongi kiai kok halah iki to. Al-laun ku maknane macem, al-laun maknane macem. Dadi alun-alun ku maknane macem. Macem mangkane ndo alun-alun di sini nak mung macem-macem. Gak percaya paranono. Ana sing lungguh, ana sing ngadeg, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing dodolan, ana sing gendakan. Ngono ku nek cara sepuh sien nyelameti anak, nyelameti arek cilik iku digawe jajan, gawe lambang cara kulonan diarani iwel-iwel. Niku asline bahasa Arab wali-wali daya, wong tua loro. Nah ilat Jawa kate wali-wali daya repot iwel-iwel. Kita faul sik anakku cek birul waliden. Ha nek nyelameti wong mati ngene iki mesti ana apeme. Ku gak atik semayan. Wong apem ki aslu afun pangapura mau. Wong Jawa iki gak atik semayan, mulai pol kulon nganti pol wetan. Katik nyelameti tiyang mati mesti ana apeme. Cara mriki lak ngoten tebu nggih. Nggih, kula ngertos apeme wong kene iki empuk-empuk ngono. Atos boto. Cobi to, cobi. Sunan Kalijaga ku nasihati tiyang nang trima awakmu nontok kodok. Nggih dalil iki trima kodok, ora usah boletale. Kodok. Nah wong kodok ku nek entuk nikmat bungae ra karuan, oleh udan yo do ngaji dewi-dewi. Saman rungokno, lek mari ana udan kodok ado ngaji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi mau ngaji temen mbah enggak. Kodok ora pati iso ngaji ya kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad. Omane kodoke bodho ya semok wiridan kul ing kuntum kul ing kuntum kul ing kuntum. Kowe dikongkon seneng zikir kuwi maknane. Lah wong bebek iku suarane nek krungu jenengan antir mongkis-ngkis ta. Krungumu iku janjane bebekku maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Ora percaya ya wis kok. Nek wong ayat Qur'ane ya pirang-pirang ngono lho, subbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, subbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh makhluk langit bumi bertasbih kepada Allah. Ngono ku. Sapi lho mari dikai mangan terus bengah. Wah, saking matur suwune dhewe entuk rezeki bar dikai mangan terus sapine ku maca alhamdulillah. Sopo ngomong persis mau. Mbok anggap aku misanane pedet ngono ya. Mung iki sok dadi ilmu kabeh. Ayo cobi ngapunten. Lho Sunan Giri lho. Nuturi santri ora usah kate geletele ora. Ono aja nganti kalah karo tawon. Lho nggih dalil intine mau tawon. Lah wong tawon miber. Iku nek krungune jenengan nek gembremeng. Niku asline zikir iku tawon niku. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tawon miber iku nek dirungokno sing temenan, suarane iku Allah Allah Allah Allah Allah. Oh sama nek gak percaya ya, kepengin cetha, nyekelo situk nang templekno kupingmu. Engko cetha. Kapan wis kesetrum go? Ya Allah. Ayo do zikir, ayo do tahlil. Mangkane lek duwe keluarga kapundhut, kuwi terus dikongkon nahlili. Pitung dinane, petang puluhe, satuse, sewune. Mriki tasik melampah ngoten nggih. Lho apik kuwi teruske. Ha dene ana sing ngarani iku karom ku sirik ku bid'ah, tak omongi wong ngono ku wong ra cetha ngono. Itu sebenarnya merupakan sebuah institusi kesalehan sosial dalam muamalah. Nah aku nek dalil ora usah kakean dalil arep. Nek wong mati ditahlili dikirimi donga, iku sampe apa ora? Sampe kok ora sampe kepo wong nyatane ya ora tau bali kok. Oh sampean iki lho kirim SMS, kuwi nek ora terkirim mesti ana keterangan gagal. Nggih to? Lho sampean tahlil ya ana yaene tau ta tahlilmu kok bali gagal. Iki berarti sampe. Andaikan dongakno wong mati iku ora sampe, Rasulullah berarti sudah meletakkan dasar yang salah. Lah lapo jenazah kok dikongkon nyolati? Mayit dikon nyolati iku tujuane apa? Dungakno. Cobi mantun takbir ketiga wae. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Niku dungakno. Cobi sing didongakno ku sik urip apa wis mati? Lah iya tok kok ora tok kepo. Sampe dene ana sing ora percaya ya kongkon mati ayo do ditahlili. Talil haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah. Tapi dikai berkate ya dibadok. Ini kan ya ora tepak to. Wingi pun kula aturke kok. Ayo kita kerjasama tentang yang sepakat, menghargai tentang yang tidak sepakat. Ngono iku. Nang no kuburan nganggo adzan dilokno. Haram syirik bid'ah. Lah wong adzan niku mung gegeri to. Angsal napa mboten? Angsal kok. Ora oleh kepo. Kadang dilokne, nang kuburan kok adzan. Ora kate salat kok adzan lho. Adzan iku ora mung kanggo salat tok. Blok. Lah wong sampean duwe anak lagi lahir procote dikongkon ngandani kok andane kuping tengen kok mati kuping kiwa sek bayi. Mosok iku bayine kate salat. Diandani ngono ku. Kate lunga haji dikongkon andan. Ana kate lunga nang luar negeri ya sunah diandani. Engko ana bencana, angin, topan, angin ribut dikongkon andan benang lerep. Ana kebakaran ben ora mrentek tekan ndi ku ya dikon andan. Tapi ya karo disirami banyu engko nang andan tok wae. Benang orang merantak tekan dinding kok ana wong kejinan iki yo sunah diadani jine ben kepanasan kobong gak kerasan cepet-cepet metu. Ana wong kesetanan ngamuk iku ae sunah diadani ben ngadem atine ben nang lerep. Ngono Pak. Karena sama nek pas diamuk bojo perkara blonjo kurang kadak-kadak. Ojo kesuwen candak sirahe cek ngawakbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Insyaallah waras engko bojomu. Paling-paling wong wedok mek kluyur. Wis rada adoh terus mulai ngambin to. Gak apa-apa sampean dilono bento gak masalah, tapi selamat. Angsal azan teng kuburan, angsal wong azan barang apik ae kok digegeri. Oleh-oleh. Sing ora oleh iki nek mayit nang kuburan dinyanyekno as-sulule, lha iku ora oleh. Azan nek kok digegeri. Ngono lho. Halo. Lho lapo dikongkon tahlilan? Lho wong tahlilan itu jiwa nasionalisnya tampil, semangat patriotisme ada pada tahlilan. Dasar negara kita Pancasila. Itu yang merumuskan para kiai alim. Nah, Pancasila itu kalau diekspresikan Pak Camat mun sewu. Ora tak gojloki nek saiki, wingi wis mari kok. Sangane kok kuwatir nek tak gojloki. Pengenane wis mari Nasrawa kae. Pancasila itu kalau diekspresikan salah satu maknanya wong tahlilan kenduren niku. Kondangan kenduren tahlilan. Cobi lek ana tek Pancasila kok muni Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Iku maknane la ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La iku ketuhanan yang maha esa. Nah wong tahlil paling akeh diwocokan iku to. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh berkate gedhe mantep. Berkate gepeng nah. Moden sing ra tepak ngono. Nek berkate gedhe mantep ora gelani. La ilaha illallah. Bareng berkat gepeng itu. Nah, nomor. Wis ganti nae Pak Leono Mudin model ngono Pak. Wis gak tepak ngono. Iku ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan iki ayu-ayu kodho kopok to. Kemanusiaan yang adil dan beradab, wong tahlil ku beradab, adabe sae ketemu rangkul-rangkulan, salaman, mesem guyu. Boleh cara kene wong tahlilan ku jotos-jotosan. Beradab pakaiane beradab brukut-brukut. Aku gak tau ana jamaah tahlil kok karo ancing kram. Brukut, masih ibu-ibu nek melu tahlilan nak brukut-brukut nutup aurat. Lah mboten nonton tuh Bu, jamaah tahlil kok tangan tok ngono lah gak ana. Beradab. Janji gelem tahlilan beradab bertiga persatuan kok gak pati nyaut toh persatuan Indonesia wong tahlil ku bersatu ngumpul dadi siji sak panggonan ngene iki mosok ana tahlilan wong pitu kok sijuk ndek situk ndek kene situk ndek sekapuk kono situk ndek Banyurip Pangkah kono situk ndek gone Bungah kono ora ana bersatu wong mulang anggere gelem tahlilan nak gampang dijak bersatu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin Ustaz Abdul Muhaimin, kiai. Hikmat kiai. Saman tumon ana bandar togel ngimami tahlil. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tahlilan kenduren niku sak omah diwakili situk sing berangkat. Berangkat kabeh, bangkrut sing digawe kok. Ngentek iya apa-apa, perwakilan kok. Loh, lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Berkate adil, camat karo rae berkate padha wae. Kecuali kiai yang tukang ceramah ku seje berkate. Keadilan kok. Dadi Pancasila iku ya tahlilan iku nek dimaknani ekspresine. Lho ngono kok saiki sing wis dirintis apik karo salafus sholih diarani sing haram lah syirik lah bid'ah lah tanpa wali songo yang melalui jalan seperti itu kamu enggak kenal agama lu terima kasihmu kepada beliau-beliau itu di mana mau saiki kabeh kok mbok arani syirik mbok arani haram mbok arani bid'ah lho iki sing tak seneni sapa iki Nunggu nunggu. Nuwun sewu, maka Rasulullah berhasil niku carane ngoten ngadepi tiyang gayane mboten sami. Ana wong mlebu Islam karo Kanjeng Nabi didhawuhi ikhfi islamak, awakmu Islam tapi rahasiakan dulu. Lapo? Masyarakatmu, keluargamu durung siap nek awakmu Islam. Kok awakmu dimusuhi gak kuat. Tapi ana sing langsung kon terang-terangan. Ketika yang dihadapi Sayyidina Umar, gaya Rasulullah beda. Lah sing didhawuhi Sayyidina Umar, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Sapa wonge weruh ana kemungkaran, rubah nganggo tangan, nganggo kekuatan. Lah iku sing dingendikani Sayyidina Umar, wonge gagah, sakti. Jangankan manusia, setan iki lho wedi karo Sayyidina Umar. Ana embong kate diliwati Sayyidina Umar, iku jarak 10 kilo, setan nyengkrih kabeh. Wedi ketemu Sayyidina Umar. Ana sing liwat wong asem manis yo setane malah ngelumpuk kok. Iki sang kanca kate liwat kene. Enteni ae. Lho ngoten niku nate setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi kali Sayyidina Umar tepak lungguh-lungguh ndek serambi masjid. Ana wong badui, wong desa, bodho mlebu masjid wong lanang nyak. Mara ndek pojokan. Lah kok nguyuh ning masjid iku? Keracak. Sayyidina Umar ngerti, tangi cerekal nggawa pedang. Kurang ajar. Kate dikethok mbah apane iku. Langsung dipenggak karo Kanjeng Nabi. Kalla ya Umar, aja Mar, kate kon apakno? Kethok mawon. Lho kok kethok? Lah nika mungkar nika. Amal qulta li ya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Bukankah engkau telah mengatakan kepadaku wahai Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan kekuatan. Lah niku mungkar, ngoyo nang masjid. Kethok mawon. Terus Kanjeng Nabi dawuh ya napa? Umar, ketok yo ketok. Tapi wong iku mlebune Islam lagi 10 dina. Dekne ora ngerti rumangsane masjid iku padha karo WC nasional. Lah wonten to, masjid iku gak pati diramut, kotor gak dibersihani, ana najis yo gak disuceni, ana telek ngono kuwi mung dibunderi kapur karo ditulisi awas telek. Gak dianggep WC nasional. Nomor loro Umar, wong iku isek ngoyo, kok kate kon obrak. Lah nek wonge mlayu gak tambah morat mari tekan dindi uyuhe. Ini artinya jangan kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermasalah, karena itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Para kiai sepusian ngoten, ditiru kalih Mbah Sunan Ngampel. Santrine macem-macem modele. Ana santri putra kerajaan Sriwijaya, Sayyid Husain. Ana putra Brawijaya, Sayyid Hasan, Raden Fatah. Ana kelompok Brandal bin Bajingan alias nah Sunan Kalijogo. Sedaya dirangkul. Ngoten niku yang pertama. Dah. Yang kedua, keberhasilan itu karena spiritual question. Yo ora ngerti meneh. Pokoknya kecerdasan gini, roh carane pripun man zayyana dhawahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Wong iku janji awake kok gelem dinggo nemen-nemen ibadah, maka Allah bakal maringi musyahadah ning batine saged ma'rifat billah. Mila nuwun sewu, tiang niku sing diomongno padha tapi kekuatane mboten padha. Mergo napa? Ruh batine sing ngomong ora padha. Sing dimasak iso padha, rasane iso beda. Bu. Bu. Ana lombok, ana tomat, ana uyah, ana terasi. Terus diulek dadi sambel. Padha. Tapi sing ngulek seje atine ku rasane iso seje. Sing siji nguleke ikhlas, sing siji nguleke karo gremeng. Lho ternyata gremeng itu iso membikin masakan jadi ndak enak, Bu. Saestu jenengan goreng trimo tahu tempe sing mbok goreng, tapi atine kok ikhlas goreng tempe karo maca selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho gosong. Diwale sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trimo tahu tempe tokno bojo dilem sampean. Cek enake masakanmu. Tok anak telap-telep kurang enak ku ibu. Tok nomoro tuwa dilem sampean cek pintere mantuku. Lho, ning sebalike sampean masak daging bumbune spesial, tapi lekmu masak kok karo gremeng. Wong lanang tura turu. Wong wedok diajar kaya ngene. Tokno bojo jare gak nafsu, tokno anak jare gak lesu, tokno moro tuwa gak diambu. Diselidiki ternyata bukan karena masanganmu, neng kondisi hatimu ketika masa beda. Omong yang ngono sing diomong podo tapi kekuatane dadi beda. Mergo atine sing ngomong mboten podo. Tiang ngomong niku nek ikhlas dirungokno nang kuping niku yo genah, ning ati yo enak. Tapi ngomong kok gak ikhlas, atine kotor apalagi penuh kepentingan, iku nang kuping yo keri, ning ati yo celekit-celekit hambar modele. Mulane omongan kula iki sampean rungokno genah apa ora. Nek genah berarti ya kula ikhlas, nek orang genah berarti aku yo ora ikhlas. Wis ngono ae ngiteni. Utawa nek gak ngono ya kupingmu sing basa. Nuwun sewu padha tahlile. Tiyang asem manis tahlilan sak jam. Mbah Yai Khalil Bangkalan tahlil trimo sak menit. Bobote tebih. Kula nate maos biografine Mbah Yai Khalil Bangkalan waliyullah. Nggih. Mbah Yai Khalil Bangkalan niku nate diundang tiyang tahlilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lungguh, nggih, Mbah. Apa kula, Mbah? Iku disuguhi apa iku nang diombe? Nggih, Mbah, kula unjuke, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya sabar. Jae ini nrimo ditutuki ngono ae. Kate diparut ya kesuwen. Nggih, Mbah, mboten napa-napa, sing penting pun wonten jaene, Mbah. Ana gaene apa? Nun sewu, Mbah, mangke dalu panjenengan kula aturi rawuh ten griya kula kapurih ngimami tahlil, kula nyelameti Mbah kula mbleh sapi, lho. Terima tahlilan selamatan ini lo mbelah sapi enten temen ini model ngerti ini ya paling ya tempe bosok ini. Ya insya Allah aku teko sering kesek ya kalian rawuh lunggu terus dahulu ya apa uang-uang undangan ini sudah ngumpul sampun yai ya ini ngumpul kabeh ayo bareng-bareng tahlil tak pimpin nah, ya kalian ngimami tahlil mboten dangu sama tirok nih afdalul zikri la ilaha illallah. Monggo sareng. Wis. Ya wis ngimami tahlil yo la ilaha illallah ping sepisan niku tok. Mari ngimami tahlil la ilaha illallah ping sepisan Nyai Khalil mara ning dapur, metuki sing duwe gawe. Lho jarine ngorok sapi. Anek masakane wis mateng nang ditokno. Sing duwe omah kondo. Nuwun sewu yai pangapunten, dahare mangke sak badane tahlil. Jare Yai Khalil, tahlile wis mari. Nah, sing di omah yo gremeng to. Balik cengkelake karo gremeng. Lah iya. Gorokno sapi ngimami tahlil. Nggih. Wong tapi wong Yai Khalil niku ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, ngerti kerenteke atine wong. Roh lek sing di omah gremeng diceluk kangkang mrene. Nggih Yai, awakmu kok gremeng, Kang? Mboten Yai. Nek mau atimu gremeng ngono. Ngapunten Yai, tiyang mriki niku tahlil lek digorokno ayam, tahlile 15 menit. Nek gorok wedhus, tahlile setengah jam. Aku lo gorok sapi to iki. Mestine kan nggih sak jam jenengan kok mek. Terus Yai Khalil dawuh napa? Oh ngono, awakmu pengin roh khasiat la ilaha illallah, kekuatan la ilaha illallah. Lau arafta ma fi tahammuli ya la ilaha illallah. Awakmu pengin ngerti kekuatan la ilaha illallah. Ayo, sapimu isih pira? Tasik kalih, Yai. Jupuk, gomrene. Damel napa, Yai? Gatik takon, jupuk. Nggih, Yai. Sapi loro dijupuk, dituntun gelinuk, gelinuk, gelinuk. Tekan ngarepe Yai Khalil didawuhi. Ayo, saiki ditimbang. Abot ndi sapimu loro karo la ilaha illallah. Ayo, pertandingan berat badan sapi loro melawan la ilaha illallah. Nggih lek wis kok wedi gawe nimbang. Senggotan nek tiyang sien mastani. Sapi loro dikerentat dicancang tampar, Nyai Khalil trimo mundut godhong ora wari bang, ditulisi bi aizzatika ya Allah la ilaha illallah. Dilenteng ditimbang, bareng ditimbang. Sapi lorun jomplang mendukur pak diomongi wongi karo Yai Khalil konroh dewi sapi muloro mumbul kalah habat karo la ilaha illallah awakmu kalah ning ngono sapi muloro kok ya tak gomulih pesisan jare sing duwe omah sapi teluntek gara-gara ayo coba podolane kekuatane kok seje. Mbah Yai Mutamakin Hajen waliullah niku termasuk pahlawan tau mimpin perang gerilya musuh londo dikepung karo londo ke pojok gak iso nondi-nondi pak dikepung karo londo kepo iki gak iso mlayu akhire ki ambek pun maca ayat waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ilang pak. Londo nggih gak nemokne. Nang ndi iki mau arek? Ilang. Santriku tak kei ijazah iku, Pak. Kon lek ana keribetan apa-apa, iki wacan ayat, insyaallah selamat. Kanjeng Nabi apa budal hijrah wong disawuri wedi, ya maca ayat iku. Dene numpak sepeda motor ning jalan raya ora heleman. Ana razia operasi teko polisi. Langsung diwaca ayate, "Bujangan nang bayi iki bisa tuwa min khalfi bisa." Prit ketilang. Wajah alnane podo tapi mandine kok ora podo. Dengan kemutan Kanjeng Nabi nalika hijrah, godak yang kafir jenenge Suraka. Kan melu sayembara dek. Kecekel todong nganggo pedang dek dodoe. Ya Muhammad, man a'anak? Ayo Muhammad, sapa sing nulung awakmu? Kanjeng Nabi hanya menjawab dengan satu kata, jenengan tirakno. Napa Kanjeng Nabi meng muni Allah. Ayo sareng. Sepindah meleh. Sepindah meleh. Ngono ku pedange Suraka lugur, Suraka semaput sak jam ora sadar. Krungu Allah sing medal ping lisane Rasulullah. Wis sampean gak ado-ado mlaku ndek pasar ngono. Ndek pasar Sedayu. Kadek pasar Gresik. Ditodong wong nganggo lathi ning dodho. Ayo, sapa sing nulung awakmu? Jawaban sing mantep. Allah. Tambah jero to mancepe paling. Allahe padha kekuatane kok seje. Lho kiai sien pidhato gak nek suwe, Pak. Dilu munggah podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, benjing mulai benjing monggo nglampahi salat tahajud. Nggih. Pun cekap semanten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Saiki ana kiai pidhato nang ngono ya ora kira disangoni karo wong-wong. Meneh kok pidhato maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, benjing monggo nindakaken salat duha. Pun cekap semanten mawon. Akhirul kalam. Apa mudhun ana sing usul? Nuwun sewu yai. Pesenin jenengan tahajud ning niku dereng dilampahi pun ditambahi riyin. Oh ngono ya wis duhane ora sida. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Tapi sing ngaji paham kabeh. Kongkon apa karo kiyaine? Tahajud. Kiyaine merintah apa? Tahajud. Kabeh paham. Nek ngaji sampai sak jam mundur sing mbok rungokno apa coba? Paling tutuk omah nggo silang kabeh. Mlebu kuping tengen, metu kuping tengen metu kuping kiwa sak lumayan diliwati. Iki mendal mlebu kuping tengen balik metu kuping tengen. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken, kuatah cerita kaya ngoten niku. Bayi Ihsan Jampes. Al-alim al-alamah kitab niku ngantos dugi Madinah. Kula nalika ten mriku sempat ningali kitab e. Nggih. Madinah niku menawa ana sing garuh ya kulone Madiun, nggih. Wis pokoke Madiun ku ngulon terus tukuk Madinah ning becak yang tang taun paling kok. Duwe santri kok dedel. Diceluk santrine, "Cung-cung, mrene cung." Nggih, Yai. Kok niku diulang ngaji kok dedel? Nggih, Yai. Kula niki dedel. Ayo, mangap. Mangapo? Mangap. Langsung diidoni. Ate idu gede pisan. Pak. Terus, ayo dilek, dilek. Lho mari ngelek idune kiyaine. Meneh santri sing dedel iki dadi santri sing paling cerdas. Kecerdasane ngalahno santri sing paling cerdas. Nung, santri biyen dikonokne ngono ku gelem. Santri saiki diurus kok. Kiyaine kuwi dhe lara mengi apa ora? Engko pas dhewe lara mengi. Karena kekuatan hati yang membedakan. Masya Allah. Mula ulama biyen niku sing diwaca Quran tapi paham tentang situasi. Bahkan situasi yang jauh ke depan paham. Ulama saiki wong pinter saiki bendina sing diwaca Quran tapi ora dunung apa-apa. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal sing namine Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah Al-Ma'ruf bil Asyram. Sama nek maca kitab ono Al-Asyram iki sing dimaksud nggih Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah. Niku ngarang kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, bab cara salat di udara. Carane salat ning awang-awang. Nek wong Eropa iki komentar, "Isubitmen, iki wong dendeng, wong bento, ono salat di awang-awang." Ya apa carane salat nang gunung, salat nang bukit, pantes salat ono awang-awang. Lho ternyata 650 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang, ana temen salat di awang-awang, salat di pesawat. Lho itu 650 tahun sebelumnya wis ana ulama sing aran model ngene. Subhanallah. Nyatane saiki ana salat di pesawat, nganti wong NU karo Muhammadiyah debat gara-gara salat di pesawat. Wong lunga haji ku lho. Niku nek pesawat ku nek salat nganggo tayamum apa li hurmatil waqti kaya ngono to. Nek wong NU li hurmatil waqti, mangke diiadah mulai lek punten ngene King Abdul Aziz. Lek Muhammadiyah cukup tayamum. Dadi tangane ditempelno ning kursi pelek digawe tayamum. Nah aku tau bareng wong Muhammadiyah tak warah, mengko tayamum nganggo iku, iku wis tau digawe wong mustakmal iku. Bingung deh, pundi sing dereng mustakmal? Gak ono kabeh tau digawe wong kok. Samal kabeh, bingung deh. Terus ono pramugari liwat tak sudono kok lho bokonge pramugari kok durung mustakmal gawean tayamum kok ayo mengandung debu kaya bayi tabung yang nembe direalisasikan tahun 93 di Malaysia tapi Imam Romli karo Imam Ibnu Hajar wis geger rame perkara bayi tabung. Ngertos bayi tabung? Ora kok bayi diadai tabung LPG wi ora. Contone ngeten nggih. Asik sabar nggih. Kula kalih bojo kula misale kepengin duwe anak, tapi bojoku mau meteng. Umpama ya mbok kok mau meteng. Padahal wong meteng iki ganjarane gobedi. Selama kehamilan 9 bulan lebih niku nek awan ganjarane padha karo poso walaupun mangan-mangan nek bengi padha karo tahajud senajan turu ngora lho mulane ibu-ibu meteng maneh ya Bu ya aku gedhekno ganjaran ngono kok do mah meteng wa idza wadu'at kharajat min dunubiha ka yaumi waladat ummuha cobi mangke mbabarno nglairno resik dosane di ngapura Allah padha karo bayi sing lagi lahir enak wong wedok pengen disupura dosane resik dirma bondo ngeten ngono wis. Mengenai wong wedok sing cerdas ya gun taun procat procot ngresiki dosa. Engko sampean duwe anak cilik, anak kok nangis rewel tandak cek dimi'i ngemi'i anak itu jangan anggap remeh bikul lima syatim mi'atu hasanatin sak sedotan ganjarannya satu ini orang sedotan ganjarannya gak ya orang atus kari ngepeng no melani sekali-kali ibu ngemi'i putrane kali sanggung kalkulator nge kroso seru cetek memangnya totalan oleh biro ini telung sedotan ganjaran telung atus petang sedotan ganjaran petang atus ini anaknya sampeyan nganti SMA orang disapeh gak ya luwung oleh tak piroku ganjaran kulo kepengen gada anak bojo kulo mboten purun meteng akhirnya ofum dalam bahasa fikih buwai doh indung telur gadane bojo kulo dipundut sel sperma kulo dipundut terus dicampur enak wong wedok rondo nganggur terus kulo omongi mbok rondo sampean timbang nganggur wetenge sampean tak sewone tak kongkon meteng tak bayar sakulan sekian juta weh sepakat setuju bareng meteng temen gede anake lahir geger aku karo mbok rondo aku rumongso iki anakku bibite teko aku bahane teko aku jarene rondo ra iso sing gembol aku sing ngeden aku kok wong rondo ya ora ndek anak kepengin duwe anak mbok pikir ngeden ku ora penting ya penting kok al ngedenu iku wis dibahas biyen kalih Imam Romli kalih Imam Ibnu Hajar. Cobi to. Operasi plastik iki lho kapan? Tapi murid Imam Malik wis bahas operasi plastik. Ana wong irunge pesek, kaya irung kula ngene iki. Ya ya buta angkone aku pesek kok. Tapi pesek kok sedep kok. Kepingin mancung, kepingin bangir moro nang dokter njaluk tambal, ditambal karo dokter. Ha sing dikene nambal dijukono daginge dhewe dipilihno sing paling akeh. Lah umume lak bokong to sing daginge paling akeh. Dicuwelno daginge bokong tambalno ben irunge mancung. Lho iki nek wis dadi munggahno irung iki lho statuse dihukumi daginge irung apa daginge bokong? Mergo nek dihukumi daginge bokong berarti ten pundi-pundi irunge kudu ditutupi wong aurat bokonge munggahno irung. Jadi ulama biyen iki sing diwaca Quran tapi paham tentang situasi. Nah, ikulah sing diarani barokah. Sulit adanya hanya di pondok-pondok pesantren. Mulane nek saged ibu bapak putrane di pondok nih. Sekolah gak popo, sekolah no pondok, ojo mondok no sekolahan, beda loh nggih. Sekolah no pondok, karo pondok no sekolahan, itu podo no beda, nggih. Dasi gede karo gede dasi, itu podo ora. Iki cetok ora to dijak ngaji kok, Dok. Ngoten. Nah, dan yang jam 11 ini namanya nyangoni lo piro tapi gak akan meloro uang. Yang ketiga tentu saja intellectual question kecerdasan ini niki lek eten gene Al-Qur'an niki kok ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya alladzina yadhkuruna Allah dia mau qauda wa ala junubihim orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk maupun berbaring ahli zikir hatinya sensitif wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ahli fikir rasio dimaksimalkan rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar berdoa dan berikhtiar maka kepengin top wong mukmin yang bener itu harus ahli zikir ahli fikir ahli ikhtiar takwa cerdas terampil hatinya sensitif otaknya kreatif hidupnya produktif ngeten ngerti pinter tur yo prigel atine tartib uteke lantip tangane yo urip sregep zikir pinter mikir gelem malir, gelem dangir, gelem nyoper, gelem jangan menir, nanti musuh wani melintir dimampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio, menyatu ini modal saking salafus sholih yang ngantos hasil anggenipun dakwah bina masyarakat. Muga-muga kula jenengan pikantuk barokahipun. Ngaten Bapak Ibu, mestine kirang tapi wekdal kula mangke badhe dhuwur pun wonten acara melih pangapunten ingkang agung. Muga-muga sing kula aturne disarengi hidayah Gusti Allah. Senoso kalih guyon, kalih ngaji saiki nek dicak metenteng wis yakin dadi weden sawah kabeh. Nek wonten sing leres niku hidayah Allah, hadiah Allah kangge kula panjenengan. Enten sing luput jelas mergo niku bodhone kula, gobloke kula, keterbatasan pengetahuan kula. Pancen isone ya wis ngono iku. Mula utamine dhateng para alim, para sepuh, kula nyuwun agungipun pangapunten. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.